maka Nabi memegang tangan, tangan Arabi tadi, orang dusun tadi. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yastahillu ta'ama alla yuzkar Rasulullah ta'ala alaih. Sungguh setan bisa ikut serta dalam satu makanan apabila tidak disebut nama Allah dalam makanan. Berarti si gadis kecil tadi dan si Arab Badui tadi tanpa menyebut Bismillah, tanpa menyebut nama Allah, maka setan ikut serta. Dan ini disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat setannya apa tidak? Nabi melihat setannya apa tidak? Melihat. Melihat. Melihat. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulih. Hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib. Allah tidak memberitahukan hal-hal yang gaib kecuali pada para nabi dan rasul yang Allah ridhoi. Tentu termasuk di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau melihat dengan mata beliau. Setan bersama dengan garis kecil tadi dan Arab Badui tadi. Nah, ini syaratnya. Wa innahu jaa bihadhihi al-jariyah. Sungguh setan datang bersama dengan wanita tadi, dari kecil tadi. Liyastahilla biha, untuk ikut serta makan dengan dari kecil tadi. Wa aqattu biyadiha, maka aku tahan tangan jariyah tadi. Aku tahan tangan dari istri. Faja'a bihadzal a'rabi. Kemudian setan datang bersama dengan Arabi tadi, Arab Badui tadi. Liyastahilla bihi, agar bisa ikut makan bersama Arabi. Dari sini kita tahu bahwa setan tidak bisa mengambil sendiri. Ya, setan tidak bisa mengambil sendiri. Berarti lemah sekali setan itu. Jin itu lemah, tidak bisa ngambil sendiri. Ya kan? Kalau bisa ngambil sendiri, ya habis ya. Ya. Orang umat kita ya. Enggak dapat kita. Jadi dia melihat kita, kita enggak dapat, enggak lihat dia, habis. Setan hanya bisa makan bersama kita. Kalau kita tidak baca Bismillah. Adapun kita biarkan, kata Nabi kan dengan tutup seperti ini ya kan. Nah, tidak ada tutup ya, cukup dengan lidi seperti ini, bacakan Bismillah. Dia tidak bisa mengangkat gitu. Ya. Ini disunahkan ketika kita hendak tidur, jangan sampai ada bejana-bejana yang terbuka. Tutuplah. Kalau tidak ada tutup, cukup dengan lidi seperti ini, bacakan Bismillah. Tidak perlu. Dari sini kita tahu bahwa jin, setan itu lemah. Maka tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir dengan jin-jin. Karena apa? Karena mereka lemah. Jauh lebih kuat manusia dalam hal-hal tertentu ya. Wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, inna yadahu fi yadi ma'a yadayhima, demi Allah tangan dia berada di tanganku. Dia siapa? Siapa? Tangan dia berada di tanganku bersama tangan Arab Badui dan gadis kecil. Jadi ngumpul, ngumpulkan tangan bareng gitu. Aku pegang, dua-duanya ada di situ. Nabi tahu, ya, tidak bisa. Inilah Allah tampakkan sebagian hal yang gaib kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun tidak setiap hari. Waktu itu saja atau beberapa kesempatan. Tidak setiap hari. Kalau setiap hari berarti Nabi melihat setan setiap hari, tentu enggak nyaman Nabi juga. Lihat setan sekali-sekali. Dia pernah sholat, digoda oleh setan, dicekik lehernya oleh beliau, mengalir air liurnya. Pagi-pagi beliau bercerita, aku masih merasa dinginnya air liur jin itu ke menetes di jempol. Tadinya aku mau ikat di tiang masjid agar dibikin mainan sama anak-anak, tapi aku batalkan karena aku ingat doanya Nabi Sulaiman. Ya, lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena menghargai Nabi Sulaiman, menghormati Nabi Sulaiman, maka beliau tidak berani menguasai jin. Berarti hari ini para kiai, para dukun yang menguasai jin, ya, tidak menghormati Nabi Sulaiman, ya, merasa lebih hebat dari Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad tidak merasa lebih hebat dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, jangan engkau berikan kekuasaanku ini, kebisaanku ini kepada siapapun selain aku. Dan doa ini sudah dikabulkan oleh Allah. Maka tidak mungkin ada yang bisa menguasai jin kecuali Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membatalkan niat. Ya. Ya, akhrajahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam. Fikul hadis. Bayanu adabi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa intidaruhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsuma. Di antum haitsuma apa raituma? Haitsuma, ya. Pakai ha, pakai ro. Saya kira salah tulis, pakai ro. Haitsuma yabda'u bit-ta'am. Keterangan tentang adab para sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka mau makan menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terlebih dahulu mengambil makanan, baru para sahabat. Berarti mendahulukan dalam makan, minum dan seterusnya kepada orang lain di bagian dari itu. Bagian dari itu. Yang kedua, min adabi at-ta'ami ay yantadhir as-saghir hatta yabda al-kabir wal-fadil bil-akhar. Maksud makna, di antara adab makan adalah yang kecil menunggu yang besar, menunggu sahibul fadil, orang yang mulia, orang yang lebih mulia. Ini dalam masalah siapa yang dulu saja. Bukan jenis makanan, bukan tempat makan, ini tidak disunahkan. Yang mulia sebelah sini, makanannya enak-enak. Yang tidak mulia sebelah sini, makanannya biasa-biasa. Yang kaya sebelah sini, VIP atau VIP. Yang miskin sebelah sini, nah ini tidak disunahkan. Dalam jamuan makan tidak disunahkan membedakan sebelah sini. Hanya sekedar mana yang lebih dulu saja. Maka tidak disunahkan membedakan jamuan makan dalam satu undangan. Harus sama. Kegoreng, nasi goreng semua, kebuli, kebuli semua, ya. Tidak boleh dibedakan. Asyaitanu la yatamakkanu min ta'ami ahli iman illa idza lam yuzkar ismullahi alaihi. Setan tidak bisa ikut makan bersama orang-orang yang beriman. Tidak bisa. Kecuali apabila tidak disebut nama Allah. Kan jariah tadi akhirnya beriman. Orang Arabi tadi zahirnya beriman, kan tidak mungkin Nabi bergaul bersama orang-orang kafir. Zahirnya beriman, muslim. Ah, karena tidak membaca bismillah, maka setan sanggup ikut serta. Bisa ikut serta dengan dia. Kemudian asy-syaitanu yadfa'u ba'da ahli al-ghaflati li'a'malin huwa yartadiha. Ia tamakkana min al-wusul ila mubtaghahu wa min dhalika ma fi hadha al-hadith. Syaitan bisa mendorong. Syaitan bisa mempengaruhi orang-orang yang sedang lengah untuk melakukan satu amal yang disukai oleh syaitan. Kita bengong-bengong, tiba-tiba enggak ada yang nyuruh kita melakukan sesuatu. Akhirnya setan yang mendorong. Bagaimana hadis setan? Ya, ucapan para sahabat, ka'annaha tutwa. Seolah wanita itu ada yang menyuruh. Seolah wanita itu ada yang menggerakkan. Ini yang dimaksud dalam kawaid ini. Maka hati-hati, jangan sampai kita lepas dari zikir, jauh dari zikir, karena bisa digerakkan oleh syaitan. Ya, orang kafir bilang alam bawah sadar, alam ini itu, ya, karena mereka tidak percaya adanya syaitan jin. Adapun kita sudah tahu jawabannya. Kita punya istilah sendiri, maka jangan mengikuti istilah orang kufar. Itu alam bawah sadar, itu refleks, itu ini. Tidak. Kita punya jawaban sendiri. Itu syaitan. Ya. Mimpi buruk, itu syaitan. Kalau kita bilang, itu kan bawaan dari kita saja. Enggak. Itu syaitan. Banyak istilah-istilah syar'i yang oleh kaum muslimin diganti menjadi istilah-istilah mengikuti istilah orang-orang kufar, seperti hukum Allah. Istilah-istilah seperti ini lebih baik kita ganti dengan sunnatullah. Ini sunnatullah atau fitrah. Mereka mengatakan itu hukum Allah, ya. Yeah. Itu sifat bawaan dan seterusnya. Kita katakan sunnah. Kemudian wujubu tajyiril munkari liman kana aliman bih, wajib merubah kemungkaran bagi orang yang tahu. Nabi tahu kan? Abu Bakar enggak tahu, Umar enggak tahu, para sahabat enggak tahu, tapi Nabi tahu, melihat ada setan bersama dengan gadis kecil itu. Ada syaitan bersama Arab Badui tadi, maka dipegang tangannya oleh dia. Maka bagi kita yang tahu, mencegah kemungkaran di hadapan orang-orang yang tidak tahu, ini sunnah. Ini sunnah, ya. Orang-orang tidak ada yang tahu. Kalau makan, minum dengan tangan kiri itu berdosa apa-apa. Nah, kita yang tahu, maka kita memberitahu. Ya, sekedar memberitahu. Yang terakhir, asy-syaitanu ya'kulu haqiqatan wa yashrabu haqiqatan. Wa lahu yadan yastahdimuhuma fi hajati. Setan itu betul-betul makan, betul-betul minum. Betul hak secara hakikat. Bukan simbolik saja. Bukan timbul-timbul saja, tetapi betul-betul makan, betul-betul minum. Mempunyai dua tangan, mempunyai tenggorokan, leher, ya, ada ludahnya, ya, sebagaimana sabda Nabi tadi. Apa yang Nabi katakan tentang setan wajib kita imani. Ya, 732. Wa an Umayyah ibn Maqshi as-Sahabi radhiyallahu anhu. dari Umayyah bin Maqsih al-Sahabi. Beliau mengatakan al-Sahabi karena ada pendapat bahwa beliau ini tabi'i. Ya. Maka ketika Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah tidak dikatakan al-Sahabi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalikan. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Warajulun ya'kulu falam yakmillah. Beliau melihat ada seorang laki-laki makan dan tidak menyebut bismillah. Makan tidak menyebut bismillah. Hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmatun. Dia terus makan tanpa membaca bismillah dari awal tadi terus sampai tinggal sesuap lagi. Jadi suapan terakhir. Tinggal sesuap lagi. Falamma rafa'aha ila fi, ketika suapan terakhir itu mau dimasukkan ke mulutnya, dia ingat tadi belum baca bismillah. Lalu laki-laki ini membaca bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Persis seperti hadis 729 ya, yang sudah kita paham. Atau boleh juga bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi awwalahu wa akhiruhu tanpa huruf jar. Bisa juga dengan huruf jar fi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, dengan nama Allah dari awal sampai akhir. Ah, dia mengucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi, lalu dia memasukkan suapan terakhir ke mulutnya. Waqaf Nabi sallallahu alaihi wasallam, seketika Nabi tertawa. Nabi tertawa, padahal enggak ada yang lucu. Ya. Enggak ada yang lucu, Nabi tertawa. Lumaqal, mungkin sahabat ada yang bertanya, kenapa aku tertawa ya Rasul? Maka Nabi menjawab, mazala syaitanu yakulu ma'ah. Dari tadi dia itu makan bersama setan. Apakah Nabi melihat? Melihat. Melihat seperti tadi. Ditampakkan di hadapan Nabi beberapa kali. Tidak setiap hari ya. Nabi melihat makan bersama setan. Ya. Walamma zakara Allah, ketika orang tadi tiba-tiba menyebut nama Allah, istaqa'a ma fi batnihi. Tiba-tiba setan itu muntah. Ya. Begitu laki-laki itu membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka setan itu muntah mengeluarkan semua yang ada di perutnya. Maka Nabi tertawa. Ya. Ada di sini kita tahu bahwa Nabi tidak menginginkan kebaikan bagi setan. Kalau Nabi menginginkan kebaikan dari setan, Nabi tidak akan ketawa, kasihan itu ya. Gulpa kasihan. Oh, Nabi tidak kasihan. Karena kita tidak disunahkan kasihan sama setan. Kasihan sama jin, tidak. Maka Nabi pernah bersabda dulu, pernah kita baca hadisnya, jika makananmu terjatuh, maka ambil yang kotor buang, yang masih bersih makan. Jangan biarkan dimakan setan. Lihat, Nabi enggak mengatakan udah biarin saja sekali-sekali sudah apa sama setan. Ya. Ada berbuat baik pada setan tidak boleh. Musuh yang nyata bagi kita setan itu, tidak boleh kita berbuat baik kepada setan. Kepada jin tidak ada sunnah. Ya, maka para imam menasihati, jika engkau merukyah jin lalu jinnya itu mengatakan aku mau keluar dari badan ini asal dibacakan surat waqiah misalnya, maka jangan baca surat waqiah, jangan ngikutin maunya jin. Baca surat yang lain. Ya. Ini sebagian ustaz keliru. Malah nawarin. Ya. Ayo keluar, mau baca surat apa? Ayo, saya baca surat apa? Keliru. Jangan mengikuti maunya jin, ini malah nawari. Ya, tempat dialog mau keluar lewat mana, ayo saya bantu. Enggak usah. Ya, tidak mungkin kita bisa memperlakukan jin ketika kesurupan itu kecuali dengan satu jalan, kecuali dengan satu cara. Apa? Sunnah. Maka di luar sunnah harus kita tolak. Walaupun keluar, banyak yang keluar. Karena jin itu kan membisikkan kepada para dukun, kepada para ustaz, kepada para kiai yang tidak mau mengikuti, saya dibisikkan lewat sini, pakai begini. Mudah sekali jin membisikkan. Oh iya ya. Lalu keluar, lalu dipakai itu. Maka cepat keluar, tetapi ini tipuan dari jin itu. Tipuan dari setan itu. Ya. Maka ada yang mengatakan ayat-ayat tertentu ini sebagai pemukul jin. Kalau sudah pukul, jatuh kan, diinjak-injak pakai ayat ini. Lalu jatuh dipotong-potong pakai ayat ini. Mana wahyu dari mana? Ada ayat buat menjatuhkan jin, buat motong-motong jin, wahyu dari mana? Hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Mana dalil? Tidak ada. Ayat manapun bisa buat meruqyah jin. Ya. Dan tidak boleh ada cara kecuali cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara sunnah. Ya. Dan tidak boleh kita mengikuti maunya jin. Harus dengan cara sunnah, tidak boleh dengan cara jin. Beliau membahas sedikit tentang taufik hadis ini, karena hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Intinya hadis ini bisa dijadikan hujjah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa'i. Kemudian beliau membawakan sumber lain yaitu Ahmad, Fakir dan lain-lain. Sekul hadis. يجوز لأهل العلم مراقبة من دونهم لينفعوهم في أمور دينهم. Diperbolehkan bagi orang yang berilmu untuk mengawasi orang-orang yang ada di bawahnya. Kan diawasi, ya, ya. Ibun. Ini bukan berarti ikut campur, bukan berarti melihat auratnya jatuh. Kalau itu tidak. Ya, untuk kepentingan agar kita tahu sebetulnya dia mau ngapain. Sebetulnya dia itu punya maksud jahat apa. Ini tidak boleh. Untuk kebaikan, misalnya guru terhadap murid, bagus apa tidak hafalannya, bagus apa tidak cara belajarnya, bagus apa tidak akhlaknya untuk diperbaiki, ini pun bukan sesama kita menjadi jatuh. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Kita tidak boleh bersifat melakukan seperti jatuh, menyelidik-menyelidik, tidak boleh. Karena dalam hal aib lebih baik kita tidak tahu daripada tahu, kecuali memang dia petugas demi menjaga keamanan negara Republik. Adapun di luar itu tidak boleh. Jawazu ikhbarin nasi an ismin waqa'a wa tazraka idha kana fi dhalika fa'idatan wa masra'atan wa laysa fihi tashhih. Bolehnya menghabarkan kepada manusia tentang sebuah dosa yang terjadi dengan syarat ini ada manfaatnya, ada faedahnya, dan bukan tashhih, bukan untuk menyebarluaskan aib. Adapun untuk menyebarluaskan aib tidak boleh. Oleh karena itu jika terpaksa disebarluaskan demi ilmu, jangan disebut nama. Jangan disebut nama. Maka riwayat hadis ini mengatakan akhadar rojul, ada seorang rojul, tidak disebut namanya. Kemudian asyaitanu yusariku fi ta'ami man lam yadhkur ismallahi alaih. Syaitan bisa ikut serta makan bersama orang yang tidak menyebut nama Allah ketika dia makan, sebagaimana penjelasan yang sudah lewat. Kemudian inna zikrallahi ala ta'am walau lam yabqa minhu illa juz'un yasirun yuharrimu syaitana min kulli ma kana qad ukila qabl. Menyebut nama Allah walaupun pada suapan terakhir itu menjadikan syaitan tidak sanggup memakan yang sebelumnya, artinya muntah. Yes. Jadi bukan hanya suapan terakhir itu saja yang tidak sanggup dimakan oleh syaitan, tapi suapan-suapan sebelumnya juga tidak sanggup dimakan oleh syaitan. Yes. Dalam sekali makan. Kalau makannya sudah beda lagi, ya tentu tidak. Yes. Makan siang tidak baca bismillah, makan malam baca bismillah, nah, makan siangnya itu sudah biasa, tidak muntah lagi. Ya, kan setannya sudah lain lagi, mungkin kan buah itu kita nggak tahu. Ya, setan kan banyak. Ini dalam sekali makan. Ya. Oleh karena itu disunahkan ketika kita lupa segera kita menyebut kalimat tadi, dan bismillah awalahu wa akhirahu, atau bismillah bi awalihi wa akhirihi. Kemudian as-sunnatu fi man nasiya zikra asmallahi fi awal ta'am an yadhkura dhalika man tadhakkara bi qawlihi bismillah bi awalahu wa akhirahu. Ini pun sudah sunnah bagi orang yang lupa untuk menyebut nama Allah di awal makan, disunahkan ketika ingat segera mengucapkan bismillah di awal makan. Wa akhirah. Jawazu dhaki ala ahli al-bid. Idza badara minhum ma yamsahu bidah. Bolehnya tertawa. Bolehnya tertawa terhadap orang yang berbuat fasik. Orang tadi berbuat fasik. Dosa kan? Karena membaca bismillah ketika makan wajib. Ketika kita tidak laksanakan, berarti kita melalaikan kewajiban. Melalaikan kewajiban berarti berdosa. Berdosa adalah fasik. Ya. Nah, tertawa terhadap kefasikan ini boleh. Boleh. Apabila ini tidak bermakna merendahkan. Ya. Dan kita kan tidak sanggup untuk menahan tawa. Karena lucu itu kan bukan maunya kita, ya kan? Maka ketika ada hal yang lucu kita tertawa, ini tidak terlarang. Ya. Asal tidak sengaja bikin lucu dengan cara berbohong. Ini yang terakhir, as-syaitanu yastati'u haqiqatan, bahwa syaitan itu bisa muntah dan betul-betul muntah secara hakikat muntah. Karena syaitan sama dengan kita, makan, minum, tidur, kawin, beranak, mati, dan selanjutnya. Hanya masalah tidur berbeda. Setan tidak pernah tidur siang. Koi, koi bunda. Oleh karena itu sunnah bagi kita koi bunda. Tidur siang. Kidu wa inna syaitan la yakidu. Berkaidulahlah kalian, karena syaitan tidak pernah kaidulah. Maka salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat adalah menyempatkan diri tidur siang. Makan siang misalnya kalau di sholat zuhur, ya, setengah jam, tujuh jam, ini bagian dari sunnah. Nah, syaitan tidak pernah tidur siang. Semua waktunya dipakai untuk menggoda manusia. Ya. Kan tasabuh itu Tidak boleh kita tasabuh dengan syaitan, dengan orang kafir, dengan lawan jenis, wanita, laki-laki, dengan binatang, ya, terutama ketika sholat. Dengan binatang sudah jelas, begini, begini, begini, ya. Sujud begini, ya. Turun sujud, jangan seperti unta. Dengan setan sudah jelas tadi. Adapun dengan orang kafir itu ada yang jelas, seperti memanjangkan jenggot dan merapikan kumis, dan ada yang sifatnya kondisional. Artinya apa yang di zaman Nabi boleh, sekarang mungkin tidak boleh. Apa yang di zaman Nabi tidak boleh, mungkin sekarang boleh. Ya. Yeah. Seperti Nabi ketika awal kali datang ke Madinah, rambut beliau belah tengah. Kemudian beliau melihat orang-orang Yahudi di Madinah rambutnya juga belah tengah. Maka langsung beliau ganti menjadi belah tinggi. Ya. Yeah. Nah, ini kan kondisional. Ya. Dan Nabi tidak pernah bersabda, belahlah rambut kalian di pinggir. Kalau Nabi bersabda seperti itu, maka ini tidak kondisional terus sampai hari kiamat. Karena Nabi sekali bersabda, maka akan menjadi berlaku, harus kita amalkan sampai hari kiamat. Berbeda ketika Nabi menyuruh kita memanjangkan jenggot, merapikan kumis, itu keluar dari lisan Nabi. Bukan sekedar ucapan Nabi, bukan sekedar perbuatan Nabi, tetapi diucapkan oleh Nabi. Ketika Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah tidak berjenggot, berkumis panjang misalnya, lalu Nabi memanjangkan jenggotnya, merapikan kumisnya, tidak, tapi dengan lisan Nabi. Waktu lihat jenggot tawar, khaliful majus, khaliful yahud, khaliful nasar, panjangkan jenggot kalian, rapikan kumis kalian, selisihi orang-orang Yahudi, selisihi orang-orang Nasrani, selisihi orang-orang Majusi. Maka sabda Nabi ini berlangsung sampai akhir zaman. Kita tidak perlu melihat orang Yahudi sekarang gimana berjenggot atau tidak. Ya. Oleh karena itu, berbeda dengan menyisir rambut sendiri. Berbeda dengan hari ini misalnya ada pakaian khas orang Yahudi. Jadi misalnya, kita tidak boleh begitu. Kalau itu memang betul ciri khas orang Yahudi. Atau ciri khas orang Hindu Bali. Pakai sarung kotak-kotak, ya, hitam putih, kemudian baju putih, bajunya kayak gitu, tahu ya. Nah, kita tidak boleh berpenampilan seperti itu, tidak boleh. Karena itu sudah menjadi ciri khas orang kafir. Ya. Nah, ini yang saya maksud kondisional. Ya, tergantung bagaimana keadaan hari ini. Ya, 733. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan makanan, jamuan makan, fi sittatin min ashabihi, bersama enam orang sahabat. Bersama enam orang sahabat atau enam bersama beliau. Faja'a a'rabiyun. Lalu tiba-tiba datang orang Arabi, orang Arab Badui. Ini tidak sama dengan kisah yang tadi. Wa akalahu bi luqmatayn. Maka orang Arab itu makan dengan dua suapan. Yang lain satu suap, ini dua suap. Ya. Yeah. Misalnya yang lain sekali makan satu kurma, dia dua kurma. Gitu ya. Dengan pokoknya dua kali lipat dari sahabat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innahu law tamma lakafakum." Seandainya orang Arab Badui tadi memakan dengan menyebut nama Allah, lakafakum, maka cukup cukup bagi kalian. Dan jika dia tidak cukup, kurang. Karena si Arab Badui ini dua suap, dua suap. Jadi sahabat yang berenam tadi jadi kurang. Ya. Seandainya orang Arab Badui tadi memakan dengan membaca Bismillah, maka cukup. Tidak perlu dua suap, dua suap. Nah, dari sini kita tahu bahwa keberkahan itu akan hilang. Keberkahan itu setidaknya akan berkurang kalau setan ikut serta. Kalau setan ikut serta dalam sebuah makanan, minuman, pertemuan, rapat, dan seterusnya, maka keberkahan itu akan kurang. Kapan setan ikut serta di dalam rapat dan seterusnya? Ketika ada saksian makian, ketika ada emosi pertengkaran, maka setan datang di situ. Maka keberkahan akan berkurang. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau datang ke masjid mau mengumumkan malam Lailatul Qadar itu sekarang, atau malam Lailatul Qadar itu malam anu. Jadi ketahuan. Kan malam Lailatul Qadar itu dalam setahun kan satu malam, bukan lima malam, satu malam. Tiba-tiba di masjid ada orang yang berantem mulut, berselisih. Maka Nabi dibikin lupa. Nabi tidak jadi menyampaikan kapan Lailatul Qadar. Nah, keluar hukum dari sini, keberkahan itu akan hilang ketika ada perselisihan. Karena perselisihan itu setan. Setan senang dengan perselisihan. Ya. Maka jangan kita berselisih. Apabila kita berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Ruddu ila Allah. Masuk? Ya, kita baca wawancara nanti setelah sholat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ketika kita makan, menyebut nama Allah dulu mendatangkan keberkahan. begitu juga minum, begitu juga jima, begitu juga bekerja, apapun. Ketika kita awali dengan membaca nama Allah, maka bisa mendatangkan keberkahan. Yang terakhir, musyarafatus syaitani wa ahwalihi fi ayyi syai'in yamhaqul barakah. Ikut sertanya syaitan dan bala tentaranya dalam segala hal, ini bisa menghapus keberkahan. Tadi kita kumpul-kumpul rapat, tidak ada berkahnya. Kenapa? Karena ada syaitan di situ. Tadi kita makan tidak ada berkahnya. Kenapa? Karena setan ikut makan itu. Dan seterusnya. Maka jangan sampai setan ikut serta dalam amal-amal kita. Entah makan, entah minum, entah jima dan seterusnya. Oleh karena itu Islam memberikan cara yang sunnah. Bagaimana agar makan kita, minum kita, jima kita, kerja kita tidak disertai oleh syaitan. Caranya bagaimana? Dengan sunnah. Nah, jangan dianggap sunnah-sunnah itu sepele. Zikir pagi dan petang sepele, jangan. Ada orang terkena tersengat binatang sakit sekali. Lalu Nabi mengatakan, seandainya tadi dia mengucapkan doa ini, Bismillahi la yadurru ma'asmihi, maka insyaAllah dia tidak akan terkena. Atau a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini bisa menghambat setan untuk ikut serta dalam perbuatan kita, aktivitas kita. Wallahu ta'ala. Tanya. Yang diberikan nama oleh Allah sebelum lahir yaitu Adam, Yahya, Aisyah. Apakah dari Aisyah lahir tidak ya? Saya tidak tahu. Adam, Yahya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maryam. Ya, ini nama-nama yang sudah disebut oleh Allah padahal belum lagi. Ya. Adam adalah tafsir Al-Baqarah ayat 30 kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang dimaksud Adam. Disebut nama Adam oleh Allah di hadapan malaikat ketika Adam belum diciptakan. Begitu juga Yahya, disebut nama Yahya. Ulam Yahya yang tidak ada tandingannya sebelumnya, sebelum Yahya lahir. Begitu juga Maryam, ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil bolehnya menamakan nama Malik, salah satu nama malaikat apa? Diamnya Nabi. Nabi diam. Mendengar nama Anas bin Malik. Ya, Ibn bin Malik, Auf bin Malik, dibiarkan oleh Nabi. Ada beberapa sahabat yang bernama Malik. Kalau tidak boleh, tentu akan dilarang oleh Nabi. Ya, kan? Ada pun Jibril, Mikail, apalagi Israel, ya, Israfil. Ini tidak menjadi nama. Tidak ada satu pun sahabat tabi'in, asbabun tabi'in yang bernama Jibril, Mikail, Israfil. Maka jangan. Ada pun Malik, ya. Apabila wanita yang telah dewasa belum dihitan, apakah perlu dihitan setelah dewasa? Mengingat Ibrahim, Nabi Ibrahim dihitan umur 80 tahun. Saya kira beda ya antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki ketika umur 25 tahun, 30 tahun belum dihitan, maka segera dihitan. Karena dengan dihitan jelas manfaatnya, menghilangkan najis dan seterusnya. Adapun untuk wanita, wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah ada ulama yang berfatwa seperti itu. Karena hikmah manfaat hitan bagi wanita disebutkan oleh Nabi membuat nikmat ketika jima dan menambah cantik di wajah, ini ketika dilakukan waktu suci. Saya tidak tahu bagaimana ketika sudah dewasa. atau bibi, apakah mahram? Apakah boleh dinikah sepupu berarti kan? Tidak. A dengan B kakak beradik. A punya anak, B punya anak. Maka anaknya A dan anaknya B bukan mahram. Boleh dinikahkan. Bagaimana mengetahui adanya jin pada diri seseorang atau pada orang lain? Apakah dengan memijit bagian tertentu dalam anggota tubuhnya dapat diketahui adanya jin? Pertama, jin apa yang dimaksud? Kalau jin qarin, tentu semua manusia ada. Tidak ada manusia yang tidak ada jinnya. Itu. Hal yang dimaksud qarin. Tapi yang mengganggu, yang bikin pikiran menjadi berubah, maka ini bisa dilihat dalam keseharian. Ya, tiba-tiba dia ngomongnya aneh, tiba-tiba dia bicara dengan bahasa Sunda, padahal selama ini dia tidak bisa ngomong Sunda. Berarti kemasukan jin, Tasik, kemasukan jin Garut. Jin kan nggak ada bahasanya, ya kan? Jin itu kan nggak ada bahasanya. Jin Jawa ngomong Jawa. Jin Cirebon ya bahasa Cirebon. Jin Cilacap ya begitu bahasa. Jin di Arab bahasa Arab. Apa hukumnya jual beli saham dan jual beli emas dalam Islam? Saham saya kira bukan untuk dijual beli dan menanam saham. Karena tidak ada barangnya kan. Jual beli itu kan ada uang ada barang. Atau barang dengan barang. Saham bukan untuk dijual belikan, tapi menanam saham. Ada perusahaan butuh modal 100 juta, saya menanam modal 100 juta. Tentu tidak saya ambil. Dan tidak boleh saya semau saya jual. Ya kan? Dialihkan mungkin. Saya punya saham 100 juta di perusahaan ini. Bagi hasilnya setiap tahun sekian, ya sekian persen dari keuntungan kalau ada untung. Sementara saya butuh uang, kamu mau nggak menggantikan? Nah ini boleh mengalihkan, ya. Tetapi bukan jual beli seperti yang kita lihat sekarang ini. Asal kita jual pasti ada yang beli. Nah, ini kan bukan sifat jual beli. Sifat jual beli yang namanya menjual sesuatu ada yang beli, ada yang enggak beli, ya kan? Apa ketika kita menjual detik ini pasti laku? Ya? Enggak, namanya jual beli. Ketika kita jual bisa ada yang mau beli, bisa tidak. Asal tidak, asal kapanpun kita mau jual pasti laku. Ya kan? Nah, cuman harganya bisa naik, bisa merosot jauh. Apa ya kita jual beli saham, kita mau jual, enggak ada yang mau beli, ya kan enggak ada. Pasti bisa ya kan? Nah, ini sifat jual beli yang tidak wajar. Untuk anak kecil yang belum bisa bicara, apabila makan minum bagaimana? Baca doa, apakah kita yang mengucapkan bismillah? Dan apabila dia makan sendiri, apakah setan dapat ikut makan bersama anak kecil? Ini yang perlu dalil ya. Kalau Rasul dan para sahabat membacakan bismillah ketika menyuapkan, nah tentu kita ikuti. Ya, saya tidak tahu apakah ada dalil seperti ini. Berarti bismillah perintah membaca bismillah untuk kita yang sudah dewasa. Untuk kita yang sudah mengerti, untuk kita yang sudah memahami. Ya, tidak dibebankan kepada anak. Bolehkah seorang pedagang menahan barangnya di gudang lalu saat harga naik baru dijual oleh pedagang? Ketika barang tersebut sedang dibutuhkan oleh kaum muslimin tidak boleh, ada larangan menimbun barang ketika barang itu dibutuhkan oleh kaum muslimin. Kecuali barang itu tidak dibutuhkan oleh kaum muslimin, ini boleh. Ya, barang-barang pokok, beras, minyak, cabai dan seterusnya ketika sedang dibutuhkan oleh kaum muslimin kita punya banyak dan kita tahan tidak dijual, ini adalah. Bisakah jin mencuri uang yang disimpan dalam lemari terkunci? ada teman ana yang tabungannya di lemari hilang, padahal apa, buat apa uang itu sama sekali? Ya, buat apa? Saya kira jin ini tidak butuh itu. Kalau makan, iya, makan, minum. Kalau alat tukar uang, ya mungkin beda ya, uangnya jin tidak laku. Ah, kalau disuruh oleh manusia mungkin, ya, mungkin. Tapi saya kira apa yang telah kita bahas tadi cukup ya. Karena jin itu tidak bisa membuka lidi yang kita letakkan di atas gelas, ya, sementara lidi kita baca bismillah, apalagi dikunci bismillah, ya, tentu lebih tidak bisa lagi. Mungkin kita lupa baca bismillah, seandainya ada. Ya. Nggak perlu takut, baca bismillah. Bolehkah kita mencat rambut kita dengan warna selain hitam walaupun rambut kita masih hitam, masih muda? Tidak. Jadi mencat rambut itu ketika sudah berubah, ketika sudah berubah atau sudah sangat banyak ubannya. Kalau belum berubah masih hitam, tidak boleh. Tidak boleh. Oleh karena itu jangan warna hitam. Jadi untuk menutupi bahwa saya belum berubah nih, masih hitam nih, tidak boleh dengan warna hitam. Boleh dengan warna apapun selain hitam. A dan B sepakat untuk melakukan jual beli barang. Disepakati juga tata cara pembayarannya, yaitu dengan DP dan sisanya dibayar di waktu yang telah ditentukan. Beberapa hari setelah itu dibayarkan DP-nya. Ternyata penjual membatalkan secara sepihak perjanjian jual beli yang disepakati. Pertanyaan, bagaimana hukum perbuatan pembatalan sepihak? Seorang muslim harus memenuhi janjinya. Ketika dia berjanji, ketika dia mengikat perjanjian harus dipenuhi. Kalau tidak, maka dia berdosa. Nah, dengan DP tadi sudah tanda tangan dan seterusnya berjanji, ya kan? Nah, bagaimana dia membatalkan padahal sudah berpisah? Kecuali belum berpisah, boleh biar majlis, ya kan? Masih di tempat itu, tanda tangan, materai, paroda, ya. Pas mau keluar, maaf saya berubah pikiran. Namun, sebelum berpisah pun, al-bay'ani bil-khiyar ma'lam yatafarraqa. Jual beli itu ada khiyarnya. Boleh diteruskan, boleh dibatalkan. Selagi belum berpisah dari tempat akad. Penjual dan pembeli belum berpisah. Kalau sudah berpisah, ya sudah. Yes. Nah, maka apa yang dilakukan oleh penjual tadi salah, dolim. Nah, berarti pembeli berhak menuntut, ya? Kan tergantung perjanjian. Biasanya perjanjian kan ada konsekuensinya, ya. Jika penjual membatalkan maka konsekuensinya itu boleh diambil oleh pembeli. Bagaimana hukum secangkir atau segelas minuman yang lupa tidak dibacakan asma Allah ketika minum, berdosakah atau haram diminum? Enggak, baca saja, ya kan? Tadi kita sudah minum tanpa bismillah. Nah, sekarang kita minum lagi, baca bismillah, enggak masalah. Ya, tidak haram. Bolehkah kita telepon-teleponan dengan calon istri agar lebih tahu sifat-sifat dia? Bolehkah ngobrol berdua tetapi di tempat keramaian? Ada perlunya atau tidak? Kalau memang ada perlunya tentang nanti pernikahannya bagaimana, kemudian gimana nanti walinya dan seterusnya, pokoknya ada perlunya, Tapi kalau tidak ada perlunya jangan. Ya, kalau tidak ada perlunya Nabi berbicara dengan wanita berhadapan-hadapan karena ada perlu. Tapi kalau enggak ada perlu enggak. Bagaimana cara meruqyah jin yang benar sesuai sunnah? Tadi bacakan ayat manapun. Mau Al-Fatihah diulang-ulang boleh, An-Nas diulang-ulang boleh, ayat kursi apapun, jangan diatur-atur karena Nabi tidak mengatur bagaimana cara meruqyah. Ya. Dan tidak ada ahli ruqyah. Al-Mufassir ahli tafsir ada, Al-Muhaddits ahli hadis ada, Al-Faqih ahli fikih ada. Tetapi Ar-Raqi ahli ruqyah tidak ada dalam Islam. Maka tidak boleh ada, tidak perlu ada pelatihan meruqyah. Karena tidak ada ilmunya secara khusus. Artinya siapapun dia ketika muslim mukmin maka bisa meruqyah. Siapa yang tidak bisa baca Al-Fatihah, yang tidak hafal Al-Fatihah? Semua kita insya Allah hafal Al-Fatihah. Nah, bacakan saja di depan orang yang sakit atau di depan orang yang kesurupan. Tidak perlu memanggil ahlinya. Saya pernah dengar seorang ustaz berkata bahwa Ibnu Hazm adalah Jahmiyah Kulen. Bagaimana penjelasannya? Aku berhadap pemimpin tersebut. Kalau memang benar, mana buktinya? Ya. Ibnu Hazm menulis kitab yang besar, Al-Mu'alla. Beliau ahlu sunnah yang mengatakan Jahmiyah harus membawakan mana? Karena Jahmiyah ini mengatakan Allah tidak bertangan, Allah tidak berwajah. Ya. Allah tidak turun ke langit dunia, Allah tidak bersemayam di arsh. Tidak. Jadi sifat-sifat Allah yang ada di Al-Quran dan Sunnah ditiadakan. Allah tidak begini, Allah tidak begitu. Ya, itulah Jahmiyah yang dipelopori oleh Jahm bin Sufwan. Apakah setiap umat Islam yang hanya melakukan dosa di akhirat dihisab, dimasukkan dulu ke neraka, kemudian dimasukkan ke surga setelah dihisab? Iya, kalau Allah tidak mengampuni. Kalau Allah mengampuni, bisa tanpa neraka, bisa tanpa disiksa di neraka padahal dosanya banyak. Kalau Allah mengampuni, dan hak Allah mau mengampuni atau tidak. Ada orang-orang yang diampuni oleh Allah, ada orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka disiksa dulu di neraka. Dibersihkan dulu dosa-dosanya, kemudian diangkat ke surga. Ya. Bagi yang diampuni, maka ada. Ya. Bagaimana orang yang didatangkan 99 bulu catatan, yang satu bulunya ini ketika dihamparkan maka sejauh mata memandang, isinya apa? Dosa semua. Lalu diampuni oleh Allah karena dia memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, satu kartu bitokoh terkenal para ahli hadis menyebut dengan hadis bitokoh. Ya. Nah, ini diampuni. Ada yang tidak diampuni, artinya di saya memiliki laptop berusia 3 tahun, maka garansi sudah habis. Produsen laptop tersebut menawarkan program perpanjangan garansi, yaitu dengan membayar sejumlah uang maka saya mendapat garansi gratis dan spare part gratis untuk setahun ke depan. Apakah demikian diperbolehkan? Saya kira tidak ada larangan. Ya. Ini kan urusan dunia, nunggu larangan. Larangan mana? Ya. Apapun jual beli, sewa menyewa dengan cara apapun ketika tidak dilarang. Ya. kecuali ini persetujuan antara bawahan dengan konsumen lalu mendolimi atasan, tentu kita tidak tahu. Kalau ada seperti itu tentu haram dan ditanggung oleh si karyawan tersebut. Tapi kalau memang resmi dari perusahaan seperti ini, tidak ada salah. Ya, tidak ada salah. Borosnya, kan tahu berapa. Enggak, ini kan bukan jual beli. Ini kan garansi, ya kan? Tidak jual beli, ya kan? Kan enggak asuransi. Kalau asuransi, kalau sifat asuransi, mungkin. Apakah dia membayar itu ketika mau menservis yang rusak atau rusak nggak rusak bayar? Kalau rusak nggak rusak bayar, nah ini jatuh bohong. Ya. Kalau rusak nggak rusak bayar, jatuhnya seperti tadi. Ini kurang jelas pertanyaannya. Kalau misalnya laptop saya tadi, saya beli laptop, saya mau servis karena rusak. Kata perusahaan, garansi sudah habis pak. Kalau mau bayar sekian, nah ini nggak masalah. Ya kan, ya sama aja karena upah, gitu ya. Upah kan terserah dia berapa. Tapi kalau dia memperpanjang, saya kira masuk ke borong. Ya. Jangan. Artinya kalau rusak nggak rusak bayar, nanti kalau ada kerusakan baru diperbaiki, saya kira ini mempunyai sifat asuransi. Ya, itu saja kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.